Nah, kalau iman kita lemah, ketika iman kita drop, maka khair juga akan berkurang dalam hidup kita. Ketika iman kita lemah, kebaikan-kebaikan akan berkurang dalam hidup kita. Baik kebaikan yang sifatnya ibadah maupun kebaikan yang sifatnya rahmah dan anugerah. Ketika iman kita naik, khair bertambah. Ketika iman kita turun, khair berkurang. Karena khair dan iman itu satu paket. Apa arti khair? Arti khair itu kebaikan yang hanya dialami dan dirasakan di dalam kehidupan orang mukmin. Dan ini bukan kata-kata saya, ini terilhami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kulluhu khair. In asabathu sarra syakara fakana khairullah. Wa in asabathu sarra sabara fakana khairullah. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Orang mukmin itu menakjubkan. Semua urusannya itu adalah khair. Semua kondisinya adalah khair. Mau dikasih dia kondisi pagi khair, malam khair, dalam keadaan duduk khair, berdiri khair, safar khair, semuanya khair. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Enggak ada yang pernah ngerasain hidup penuh dengan khairat, penuh dengan kebaikan kayak gini kecuali bagi orang yang beriman, kata Nabi. Kalau orang enggak beriman, Ustaz, bisa enggak ngerasain khair? Khairnya hanya dalam satu situasi. Ketika dirubah sama Allah, khairnya juga berubah. Mereka merasakan nyaman hanya ketika berlimpah harta. Nyaman hanya ketika keluarganya semuanya mencintai dia, tidak ada yang meninggalkan dia, itu nyaman. Tapi begitu keluarganya meninggalkan dia, maka dia tidak lagi merasakan khair atau kenyamanan dalam hidupnya.